begini, terus begini. Apa-apa ku tangguh sendiri. Kau tinggalkan aku di sini dan buah hati yang selalu setia menemani. Namun diriku akan tetap tegak menjalani semua ini. Single parent, inilah hidupku, inilah jalanku. Aku ikhlaskan sayang, walau berat keadaan ini, harus ku hadapi meski aku seorang diri. Harus ku hadapi.